الحمد لله الذي جعل رجب من أشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فسبحان الذي حرم الظلم على نفسه وعلى جميع العباد وإن أشد الظلم أن يضيء الخلق الأمانات أحمده سبحانه وتعالى وأستغفره من ارتكاب المعاصي والمنهيات وأسأله أن يمدنا بالأعمال الصالحات والصالحين من البنين والبنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لمواثق الأهود نافضة وبمخارج الجحود معارضة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرشد لأمته عن الضلالة والسفيء لهم يوم القيامة اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات وعلى آله وأصحابه القادات وعلى التابعين لهم بإحسان في العادات والإبادات عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فامتثلوا ما أمركم الله ورسوله ما استطعتم وانتهوا عما نهى تكونوا أسعد العباد في الدنيا وبعد الممات عباد الله من رزق المال والولد فقد رزق خيرا كثيرا ومن أدب ولده وأحسن تربيته كان شاكرا وأي فضل من الله أعظم من أن يبارك الله في عطائه وجعل أولاده أبرارا وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وأحلنا وإياكم بفضله الجنة دار القرار Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab adalah bulan yang dirayakan dan diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berpesan melalui firman-Nya dalam surat At-Taubah. Pesan terhadap hambanya yang hidup dalam bulan yang dimuliakan Allah itu. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Yang artinya, janganlah kalian berbuat zalim pada dirimu sendiri pada bulan-bulan yang dihormati dan dirayakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Qushairi dalam tafsirnya menjelaskan tentang adzulmu 'alan nafsi, yaitu ayaj'al al-'abdu nafsahu zimama yadi syahwatihi faturiduhu mawatin al-halak. Yang artinya, bila mana seseorang menjadikan dirinya sebagai kendaraan yang dikendalikan oleh nafsu syahwatnya, kemudian ia akan diantarkan pada berbagai kehancuran dan kehinaan. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Perbuatan zalim yang dahsyat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah manakala seseorang itu mengabaikan amanah, kepercayaan yang Allah berikan pada kita. Sehingga mereka menjalani hidup ini di level manapun, dengan seenaknya sendiri, tak peduli yang lainnya menjadi korban perbuatannya. Faya ma'asyaral muslimina rahimakumullah, Al-Quran diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala pada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nasihat dan pedoman hidup. Diceritakan di dalam Al-Quran tentang perjalanan umat manusia yang telah mendahului kita, yang kejadian-kejadian itu pasti akan terjadi dan kita alami lagi, dengan harapan agar kita terhindar dari kejadian-kejadian kan kurang menyenangkan tersebut. Faya masyaral muslimina rahimakumullah, dalam surat Hud Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang Nabi Nuh selaku ayah dengan putranya yang terlanjur, pergaulannya terpengaruhi dengan pendidikan-pendidikan yang kurang soleh. Allah berfirman, وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّي إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِدُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Yang artinya, Nabi Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan darah dagingku. Sesungguhnya janji Engkau pasti benar dan Engkau adalah hakim yang maha adil. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, wahai Nuh, sesungguhnya ia bukanlah termasuk keluargamu yang akan kami selamatkan. Sesungguhnya perbuatan anakmu itu adalah perbuatan amalan yang kurang baik. Sebab itu janganlah kamu memohon padaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Sesungguhnya aku Allah subhanahu wa ta'ala menasihatimu wahai Nuh agar kamu tidak termasuk orang-orang yang tidak berpengertian. Al-Quranul Karim surat Hud 45-46. Faya ma'asyaral muslimina rahimakumullah, betapa banyak di antara kita orang-orang tua yang memasukkan putra-putranya pada tempat pendidikan-pendidikan yang mengagumkan nama dan gedungnya saja, yang amat menghiraukan tentang misi-misinya sehingga kita tergiur. Mereka mengajarkan sedini mungkin agar anak didiknya harus berani amar ma'ruf nahi mungkar, baik terhadap dirinya terlebih orang-orang yang dekat sekelilingnya, sekalipun kepada orang tuanya sendiri. Faya ma'asyaral muslimina rahimakumullah, setelah mereka terdidik demikian, tibalah giliran tujuan utama sekolah itu. Si anak disuruh berkata kepada orang tuanya, Pak dan Bu, ibadah sampean selama ini menyalahi hukum, banyak tercampur dengan bid'ah-bid'ah dalalah yang menjerumuskan pada neraka. Bahkan mereka berani, bapak dan ibu harus bertobat, istighfar, karena selama ini kelakuan bapak kepada bapak tercampuri oleh syirik dan khurafat. Faya ma'asyaral muslimina rahimakumullah, tidak jarang kita dengarkan di telinga kita mereka yang mengharuskan orang tuanya, pendahulu-pendahulu kita, mereka harus, kita harus bertobat lantaran syahadat kita kurang sempurna, ketidak sempurna kesempurnaan itu terdapat pada sahabat kita, kurang dilengkapi dengan melaknat sahabat yang berkhianat pada Nabi dan Sayyidina Ali. Faya ma'asyaral muslimina rahimakumullah, sumber-sumber pendidikan yang demikian sangat banyak sekali. Faya ma'asyaral muslimina rahimakumullah, anak-anak remaja, produk-produk pendidikan yang sedemikian rupa sudah banyak di sekeliling kita. Orang tua yang terkena musibah ini menutup mata dan telinganya lantaran mereka malu. Faya ma'asyaral muslimina rahimakumullah, kalau itu sudah demikian keluarga kita, kita harus berpisah dengan mereka. Kita harus rela mereka dikirim ke neraka. Faya ma'asyaral muslimina rahimakumullah, bukankah di sekitar kita masih banyak tempat-tempat pendidikan yang didirikan oleh para habaib, para kiai yang kualitas dan yang dualitas pendidikannya sudah teruji dan terbukti. Berapa banyak tokoh masyarakat, negarawan, penegak agama yang telah dilahirkan dari pondok pesantren, madrasah-madrasah yang dikucilkan. Karena faya ma'asyaral muslimina rahimakumullah, di dalam wadah pendidikan yang disinyal yang didirikan oleh para orang-orang tua kita, para habaib dan para kiai, di dalamnya anak diajarkan untuk sholat yang benar, yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu berjamaah sehingga melahirkan insan-insan yang selalu berpegang teguh dalam hidupnya pada as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disertai dengan akhlakul karimah. Faya ma'asyaral muslimina rahimakumullah, pendidikan yang demikian inilah yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala pada orang tua, yang menjamin kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Yang artinya, dan perintahkanlah pada keluargamu, dalam hal ini istri dan anak-anakmu, untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami Allah subhanahu wa ta'ala tidak meminta padamu rizki biaya hidup padamu. Kamilah yang memberi rizki, mengatur biaya hidup, masa depan mereka. Dan akibat yang terbaik adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faya ma'asyaral muslimina rahimakumullah, dalam surat Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita agar kita rajin mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan tugas sholat bersama keluarga kita. Hal itu dimaksud agar segala yang kita mohonkan kepada Allah, yang kita cita-citakan, mudah terwujud. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doa ini hendaklah kita baca setiap saat, setiap kita sholat. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang-orang yang rajin menegakkan sholat. Begitupun juga anak keturunanku. Kemudian ya Rob, terimalah doa permohonan kami. Faya ma'asyaral muslimina rahimakumullah, kila kita tidak mengabaikan anjuran Allah ini, dan kita tidak mau melaksanakan, maka pantas jika kelak generasi muda kita akan menyepelekan sholat, karena mereka minimnya pengetahuan mereka tentang tugas dan fungsi sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman, فَقَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَضَاءُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ fasawfa yalqauna ghayyah, yang artinya maka datanglah setelah mereka generasi-generasi yang menyepelekan salat, gemar mengikuti nafsu syahwatnya, maka kelak mereka akan tersesat dan hina. Inilah yang kita saksikan di tengah-tengah kita. Lantas apakah langkah kita di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kita mengaku orang-orang yang mengabuki dan penyebar agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga para nasarul muslimin rahimakumullah, keterbatasan iman kita, ketidakmampuan kita, dosa dan kesalahan kita di bulan yang dirahmati oleh Allah ini diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan umur kita umur yang barokah untuk menutupi kekurangan kita. Dan semoga Allah berkenan memberikan petunjuk, bimbingan dan pertolongan pada kita agar kita dapat memimpin keluarga kita sebagaimana yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya. Dan semoga telah kita digabungkan dengan orang-orang yang saleh, yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Inna ahsana ma akhadha bihi al-akhidun wa anfa'a ma nada bihi al-akhidun كلام من نحن له عابدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله المحمود على البأساء والضراء المعبود في الأقطار والأرجاء المدعو لكشف نواسل الغماء المرجو عند انقطاع حبل الرجاء. أحمده سبحانه وتعالى في جميع الأوقات والآناء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مستحق التوحيد والثناء، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والأنبياء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وكما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بكسه وسلس بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة المبشرة بالجنة، وأن بكية الصحابة والقرابة والتابعين، وأن معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات غافر الذنوب والخطيئات.